Music. Anugerah terindah, puji Tuhan yang kuasa. Kau beri dengan nyata, fakta, realita. Bersyukur dengan apa yang diberinya. Tak lupa ku berdoa padamu sang kuasa. Salam haleluya untuk kita semua. Mujizat menjadi nyata, nyata, indah. besar, takkan bisa diukur hingga nanti dunia kan berakhir. Ya Tuhan, terima kasih atas segalanya. Suka citamu tuh saat dihantui, doa menjadi motivator untuk ku tetap berdiri. Tak terbalas nyanyian lagu buat Tuhan, hendak ku pergi berteduh ke sisi yang diberikan untuk dimaafkan karena semua kesalahan yang kulakukan.